sampan menuju pulau Amboy. Bila sampai nada ku tak tahu sayang, ombak dan badai takkan ku hirau, asalkan sampai tempat tujuan. Amboy Sri Lanka, Amboy Sri Lanka. Sri Lanka nama lagunya Amboy. Bunga melati di dalam bidur sayang, pakailah sifat-sifat tanpa di, makin berisi tambah merunduk. Amboy Sri Lanka, Amboy Sri Lanka.